aku. Seringkali sudah ku bertanya, tiada jawab di bibirmu. Apa sayang, apa yang salah padaku? Katakanlah, jangan kau hanya membisu. Setiap kali kita bertemu, tak pernah engkau menegurku. Seandainya kau sayang padaku, siramlah bunga di hatiku. Tapi sayang, engkau pun hanya di situ. Siapa salah? Aku ingin cinta yang nyata. Bukan sekali ini engkau menyakiti hatiku. Mana ku tahu, mana ku sadari engkau sayang padaku. Bukan sekali ini mataku berpesan padamu.